أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih berada dalam tafsir surah Al-Muzammil dari tafsir Al-Quranil Azim atau tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada ayat yang ke-8 dari surah Al-Muzammil. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Faqih Abu Al-Fida Ismail Ibn Umar Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu ta'ala wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila, dan sebutlah nama Rabbmu, berbanyaklah untuk mengingat nama Rabbmu, nama Allah subhanahu wa ta'ala, wa tabattal ilayhi tabtila, dan curahkanlah dirimu, konsentrasikanlah dirimu hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk qiyamul lail. Kemudian Allah perintahkan untuk senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan konsentrasikanlah ibadah malammu, salat malammu. Ikhlas hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ay akthir min dhikrih wa anqati' ilaihi wa tadharra li ibadatihi, yaitu perbanyaklah engkau untuk berzikir kepada Allah, mengingat nama Allah subhanahu wa ta'ala, wa anqati' ilaihi, dan putuslah semua pikiran duniamu, kesibukan duniamu untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, wa tadharra li ibadatihi idza faraghta min ashghalik, dan konsentrasikanlah dirimu untuk beribadah kepada Allah apabila engkau telah selesai dari kesibukan-kesibukanmu di waktu siang. Wama tahtajuna ilaihi min umuri dunyaka, dan ketika engkau sudah selesai memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari perkara-perkara dunia. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman pula dalam surah Asy-Syarh, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farhab, apabila engkau selesai dari urusan duniamu, fansab, maka persiapkanlah untuk urusan akhiratmu. Ya, kalau selesai dari urusan akhiratmu, persiapkan untuk urusan duniamu. Demikian ya, disiplin waktunya. Idza faraghta min ashghalik, apabila engkau selesai dari kesibukan-kesibukanmu, fansab fi ta'atih wa ibadatih, maka segeralah persiapkan dirimu untuk melakukan ketaatan. Persiapkanlah dirimu untuk beribadah kepada Allah. Litakuna farighal bal, agar supaya konsentrasimu itu lebih terkonsentrasi, lebih penuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya kita apabila sudah hadir makanan di hadapan kita, idza hadratil asya fabda'u bil asya, kalau makan malam sudah siap di hadapanmu, maka awalilah dengan makan malam tersebut. ya, baru kemudian salat. Ya. Tapi bukan berarti ini sudah mau maghrib, ayo kita masak kemudian untuk menghindari sholat jamaah, bukan. Tetapi kalau memang istri kita, keluarga kita sudah menyiapkan makan, makanan sudah di hadapan kita, tiba waktu azan, maka selesaikanlah makanan kita dulu. Ya, selesaikanlah makan kita dulu, setelah itu persiapkanlah dirimu untuk beribadah kepada Allah. Dan juga Rasulullah SAW melarang kita untuk menahan, ya, buang hajat kita. La salata liman lam yahbasil ahbasan. Tidak ada salat atau tidak teranggap salat seseorang yang menahan ahbas. Ahbasan, dua ahbas, yaitu menahan buang air besar dan buang air kecil. Supaya apa? Ketika kita beribadah kepada Allah, benar-benar konsen diri kita. Kita tidak memikirkan perut kita. Kita tidak memikirkan buang hajat kita. Tetapi ketika kita ibadah, benar-benar konsen hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Konsen dengan ibadah kita. Maka inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Abu Shalih wa Atiyah wa Dhahab as-Sudi wa tabattal ilayhi tabtila ay akhlis lahu al-ibadah. Makna wa tabattal ilayhi tabtila, setelah Allah perintahkan untuk senantiasa mengingat nama Allah, maka Allah perintahkan tabattal ilaihi tabtila. Maka konsentrasikanlah dirimu untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya adalah akhlis lahul ibadah. Ikhlaskanlah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ikhwana fi din azakumullah, untuk kita bisa ikhlas, maka kita berusaha selesaikan perkara-perkara dunia kita. Ya. Kalau kita buka toko, tokonya tutup dulu. Dikunci. Kita berangkat ke masjid. Jika kita punya motor terparkir, kunci motor kita. Amankan apa yang kita khawatirkan dari perkara dunia. Helm kita amankan. Apabila sandal antum khawatirkan hilang, sepatu khawatir antum hilang, simpanlah di tempat yang aman. Sehingga ketika kita sholat, tidak terpikirkan dengan perkara-perkara yang demikian. Ya. Ikhwan fi din azakumullah, dan itu akan membantu kita untuk ikhlas beribadah kepada Allah. Qala al-Hasan, dan berkata al-Hasan al-Basri, istahid wa abtal ilaihi nafsak. Maknanya adalah bersungguh-sungguhlah dan konsentrasikanlah dirimu hanya dalam beribadah kepada Allah. Bersungguh-sungguh dan konsentrasikan diri kita hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai tingkatan yang mungkin kita tidak bisa seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pernah beribadah kepada Allah, salat mengimami para sahabat, tiba-tiba setelah salam beliau langsung pergi. Rupanya beliau lupa untuk mensedekahkan satu dirham yang terselip di bawah tikar beliau. Maka setelah beliau pulang, ambil satu dirham tersebut, dia sedekahkan, Rasulullah kembali untuk melanjutkan zikir setelah salat. Mungkin kita tidak seperti itu. Tetapi cukuplah Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Demikianlah, ya, ibrah yang bisa diambil dari sini, kita menyelesaikan apa yang menjadi kesibukan kita dari perkara dunia, selesaikanlah, kemudian beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir At-Tabari, yuqalu lil 'abid, dikatakan bagi orang yang ahli ibadah ini mudabbatil, orang yang tabattul. Ya, dalam sisi bahasa. Orang yang 'abid, orang yang banyak ibadah, ini namanya mutabattil. Ya, melakukan tabattul. Tabattul adalah ibadah. Tetapi ada sisi tabattul yang dilarang. Ya, kalau tadi tabattul yang diperintahkan, yaitu kita selesaikan perkara dunia, setelah itu kita konsentrasikan dalam ibadah. Itu tabattul yang syar'i. Kita selesaikan perkara dunia, kemudian kita konsentrasikan ibadah tepat pada waktu-waktunya. Ya, bukan selesaikan dunia selesai semua, kita lalaikan waktu berjamaahnya, bukan. Tentunya kita selesaikan ibadah, selesaikan dunia sesuai dengan waktunya, dengan kita memperhatikan waktu-waktu ibadah tersebut, sehingga ketika waktu ibadah datang, kita konsentrasi. Ini adalah tabattul yang syar'i. Tetapi ada tabattul yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni naha sallallahu alaihi wasallam anit tabattul, yakni al-inqita'a ila al-ibadah wa tarki tazawwuj. Rasulullah SAW melarang dari tabattul. Diterangkan oleh rawinya bahwasanya tabattul yang dilarang di sini adalah dia konsentrasi ibadah tetapi dengan meninggalkan pernikahan. Saya sih ingin konsentrasi ibadah, kemudian dia tidak mau menikah. Saya sih konsentrasi nuntut ilmu, tetapi kemudian dia tidak menikah. Dia konsentrasi ingin puasa, ingin sholat, ingin di masjid, kemudian dia tinggalkan mencari harta yang halal. Dia tinggalkan pekerjaan secara total. Ini tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan. Bahkan Rasulullah SAW ya, sangat bersemangat untuk menambah ilmunya, sangat semangat untuk menyebarkan ilmunya, tetapi beliau juga menikah ya, pada waktunya. Dan beliau SAW juga memiliki ma'isyah, memiliki pekerjaan. Baik itu pernah beliau ya mengembala domba, pernah beliau berdagang, pernah beliau bercocok tanam, menanam kurma, ya, dan kegiatan-kegiatan ma'isyah yang lainnya. Ya. Sehingga ikhwana fiddin a'azakumullah, takassub, ya, mencari harta yang halal merupakan sunnah para nabi dan para rasul. Sehingga jangan tinggalkan itu. Mencari harta yang halal adalah sunnah nabi dan sunnah rasul. Sehingga jangan sampai kita melakukan satu ibadah tetapi meninggalkan ibadah yang lainnya yang sama-sama afdalnya. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Dialah Allah pencipta dan pengatur yang timur dan yang barat. Tidak ada sesembahan yang hak diibadai melainkan Dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya yang diibadai dan sebagai satu-satunya yang dimintai pertolongan. Ai huwal malik, yaitu dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-malik, sang maharaja yang menciptakan, yang memiliki, al-mutasarrif, yang mengatur fil masyariqi wal magharib, yang mengatur seluruh makhluk yang di timur ataupun yang di barat. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan melainkan Dia. Wa kama afradtahu bil ibadah, maka sebagaimana engkau mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah, fa afridhu bit tawakkul, maka hendaknya pula engkau esakan Allah dalam masalah tawakkal. Dalam masalah tawakkal, ya. Fattakhidhu wakila, dan jadikanlah Allah sebagai wakil, sebagai tempat kita untuk mengadu, sebagai tempat kita untuk menyerahkan seluruh hasil upaya kita. Ya. Maka ikhwan fi din a'azakumullah, konsekuensi seorang yang mukhlis, yang bertauhid, dia juga bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang namanya tawakal, dia memenuhi sebab yang ada, kemudian menggantungkan hasil dari usaha tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang berpangku tangan dari rizki tidak disebut tawakal. Dia berhujjah. Kalaulah saya tidur saja, kan rizki sudah ditetapkan. Saya tidur di kasur saja, pasti rizki datang. Naam. Hatta antum tidur, ya, enggak pernah bekerja, rizki antum sudah datang. Karena itu rizki antum. Kalaulah antum masih hidup, nafas masih kita hirup dan kita lepaskan, rizki akan datang. Tetapi engkau meninggalkan tawakal. Di mana konsekuensi daripada tauhid adalah kita bertawakal kepada Allah. Ya, seseorang kadang berhujah demikian. Kan Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita sudah diatur. Maka saya tidak usah bekerja. Nanti juga rezekinya datang sendiri. Naam. Hatta antum tidur, ya, tidak berusaha, kalau rezekinya datang, datang. Tetapi antum melupakan satu kewajiban, yaitu bertawakal kepada Allah, yaitu usaha dan menggantungkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah sudah menjamin semua rezeki. Ya. Hatta seseorang yang baru lahir di dunia, dia tidak pernah usaha, tiba-tiba jadi kaya karena orang tuanya kaya. Rezeki dari Allah. Tetapi ketika dia tidak berusaha, maka dia tidak bertawakal. Kalau dia berusaha tetapi tidak menggantungkan kepada Allah, itu pun tidak bertawakal. Tetapi yang benar adalah dia berusaha dengan cara yang halal, dia gantungkan hasilnya kepada Allah, itulah yang namanya at-tawakkul, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah firman Allah Ta'ala, fa'budhu wa tawakkal 'alaih, dalam surah Hud. Dan sembahlah Allah dan bertawakallah atas Allah Subhanahu wa taala. Inilah seperti firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mulah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah kami meminta pertolongan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ayatin katsirah fi hadzal ma'na, fiha al-amr bi ifradil ibadah wa tha'ah lahu wa takhsisu bit tawakkul 'alaihi. Dan ayat yang seperti ini sangat banyak dalam Al-Qur'an, yaitu perintah untuk mengesakan Allah, perintah untuk taat kepada Allah, dan juga mengkhususkan penggantungan harapan, penggantungan hasil usaha kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri khas bagi seorang yang bertauhid, ciri khas bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha, dia gantungkan hasilnya kepada Allah. Dia ibadah, dia salat, dia puasa, dia gantungkan pahalanya kepada Allah. Dia ikhlaskan apa yang Allah berikan. Ya, itu dalam bab ibadah. Dalam bab mencari harta demikian. Dia cari di waktu pagi. Ya, dia tetap melaksanakan hak Allah. Melaksanakan hak manusia dengan tidak menzaliminya. Kemudian di waktu sore, yang itu merupakan waktu untuk kita pulang ke rumah kita. Kita pulang selesai dari pekerjaan kita. Kita dapatkan berapa yang Allah berikan, ya, kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita dapatkan, itu bertawakal kepada Allah. Sehingga tawakal itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim ada prosesnya. Proses yang pertama adalah dia memenuhi sebab-sebabnya. Sebab ada dua, sebab syar'i dan sebab urfi. Sebab syar'i itu, ya, seperti doa. Seorang, ya Allah, berikanlah aku rizki. Ini usaha, termasuk tawakal. Termasuk usaha. Ya. Termasuk sebab syar'i, ya, selain dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga menuntut ilmu agama. Ya, menuntut ilmu agama, ini sebab syar'i seseorang mendapatkan rizki. Dengan dia menuntut ilmu agama, berarti dia menjalani sebab dia akan dapat rizki. Ya. Sebagaimana pada riwayat Abu Dawud ada kisah dua orang saudara pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satunya konsentrasi ibadah, konsentrasi menuntut ilmu dan beribadah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan tausiah dari Rasulullah di waktu pagi, siang dan sore. Rasulullah biasa memberikan tausiah di waktu ba'da subuh, ba'da zuhur, ya, dan juga ba'da al-asr, di waktu-waktu yang masih terang. Ya. Rasulullah biasa memberikan tausiah di situ, memberikan hadisnya. Maka saat demikianlah satu saudara tersebut konsentrasi meriwayatkan hadis, menghafal hadis, menghafal Al-Qur'an tentunya. Yang satunya bekerja. Ketika yang satunya bekerja, lama-kelamaan ada kebosanan dalam dirinya, kemudian datang kepada Rasulullah menceritakan bahwasanya saya capek bekerja wahai Rasul, tetapi saudara saya lebih konsen untuk menuntut ilmu di hadapan Anda. Ini konteksnya dari Anda, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allallahu yarzuqaka bih. Jangan-jangan Allah memberikan rizki kepadamu dengan sebab saudaramu yang menuntut ilmu. Jangan-jangan antum diberi rizki itu disebabkan anda, antum itu membiayai anak anda dalam menuntut ilmu agama. Jangan-jangan engkau mendapatkan rizki yang melimpah karena anakmu banyak yang menuntut ilmu agama. Karena anakmu menghafal Al-Quran. Karena anakmu mempelajari nahwu, shorof, fikih, tajwid dan seterusnya. Dengan sebab itu Allah beri rizki. Ya. Maka dari sini para ulama mengatakan salah satu sebab seseorang itu ya mendapatkan rizki dari Allah adalah menuntut ilmu, ta'lim. Sehingga ini namanya sebab-sebab syar'i. Ya, berdoa, menuntut ilmu, ini sebab-sebab syar'i. Ya. Kemudian kita juga tempuh sebab-sebab yang urfi, yang kita secara kebiasaan manusia. Ya, pengen harta, pengen uang, ya, maka kita bekerja kepada orang dapat bayaran. Pengen harta, pengen uang, kita berjualan. Pengen harta, buat sesuatu, ya, cari sesuatu di hutan, cari kayu, kemudian kita panggul, kita jual. Ya, ini adalah bentuk-bentuk tawakal secara urfi, secara kebiasaan manusia demikian. Selama itu halal, selama itu baik, tidak memudaratkan, maka tempuhlah jalan-jalan seperti itu. Ya, bahwasanya khairul kasab, ya, kullu amalin biyadi, yaitu setiap amalan biyadi dengan hasil tangannya. Ya, amal rajulin biyadihi, yaitu kerjaan seseorang dengan tangannya. Ya, dicontohkan dalam hadis tadi, yaitu yakhudhu ananahu ya fayahtatibu fayahmilu ala dhahri thumma yabi'ahu, yaitu dia ambil tali, dia pergi ke hutan cari kayu bakar, dia panggul kayunya di atas punggungnya sampai ke pasar dia jual. Ya, ini hasil jerih daripada tangannya sendiri. Ya, wa kullu bai'in mabrur, dan seluruh daripada jual beli yang baik. Ya, jual beli yang baik, yang tidak ada kedustaan, yang tidak ada barang haram yang dijualnya, yang tidak ada ribanya, yang tidak ada tipu menipunya, itu jual beli yang baik. Dan termasuk jual beli yang baik adalah jual beli yang mudah, tidak sulit. Ya, rahimallahu ra'an samhan idza ishtara wa samhan idza bta'a. Allah merahmati orang-orang yang mudah, gampang dalam membeli, gampang dalam menjual. Tidak menggunakan sistem yang beribet-beribet, yang susah-susah. Ya, saya beli, tawar seperlunya, bayar. Ya, saya jual, ada orang nawar, ya, beri harga yang sesuai dengan tawaran, atau kita ya dengan bahasa yang bagus, tidak usah terlalu berdebat dalam masalah tawar-menawar, itu adalah jual-beli yang baik. Ya, tidak memperbanyak tawar-menawar, tawar-menawar diperbolehkan. Ya, tetapi tidak sampai berdebat, tidak sampai kemudian terlalu apa namanya terbelit-belit dalam menawar. Ya. Atau terkadang kita termasuk samhan, baik dalam jual beli, ya, adalah memberikan khiyarnya, memberikan garansinya. Ya, ada khiyar majelis. Kalau masih di dalam majelisnya dia boleh memilih barang, walaupun saya ini, tapi wah ini saja. Maka seorang penjual yang baik, dia mengetahui hak daripada si pembeli. Pembeli itu memiliki tiga hak khiyar. Ya, yang pertama khiyar atau garansi di tempat. Ya, kemudian ada khiyar aib, garansi karena kecacatan. Dan ada khiyar syarat, garansi persyaratan. Ya. Kalau masih di tempat, kita boleh memilih apa yang kita inginkan. Selama masih di tempat. Namanya khiyar majlis. Ada khiyar aib, kita sudah beli sampai di rumah barangnya rusak, maka tidak boleh antum tulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ya. Selama barang itu rusak harus dikembalikan dan kita harus menerimanya. Ya. Kemudian termasuk khiyar syarat adalah garansi yang ada persyaratan, ada akad baru antara kita penjual dan juga pembeli. Ini mohon maaf ya, kalau begini-begini kita buat syarat ini. kalau begini, begini, begini, barang bisa dikembalikan dan seterusnya. Yang tidak terkait dengan aib, tidak terkait dengan kecacatan barang tersebut. Ikhwana fi din a'azakumullah, maka al-muslim ala syuruti. Muslim itu akan terikat dengan syarat yang dia buat. Seorang muslim akan terikat dengan perjanjian-perjanjian yang dia buat. Ya, tentunya dengan syarat perjanjiannya tersebut ya tidak menyelisihi syariat. Kalau menyelisihi syariat, maka batal dan rusak perjanjian tersebut. Ini harus hati-hati ikhwan fi din a'azakumullah ya. Dalam berjual beli itu kita harus yang pertama menanamkan kejujuran. Jangan banyak sumpah. Dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada penjualnya. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah. Jangan sampai agama kita hancur gara-gara jual beli. Jangan sampai yang seperti ini. Ya. Kita lanjutkan. Demikianlah ya akhir daripada tafsir surah Al-Muzammil ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Itu ayat yang ke-10 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Wasbir 'ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah engkau atas apa yang mereka katakan. Ya. Bersabarlah engkau atas apa yang mereka katakan. Ya, jadi bersabar dalam beribadah kepada Allah, bersabar dalam kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah, ya, dan bersabar atas ujian-ujian. Karena dalam kita berdakwah, dalam menuntut ilmu pasti ada ujian. Ada orang-orang yang mencibir, ada orang-orang yang menghina, ada orang yang mencaci, memaki, itu pasti ada. Ya, jangan dikira kita menjadi baik kemudian semakin banyak orang yang memuji, bukan. Semakin baik kita, semakin banyak orang yang mencela. Karena kebanyakan orang itu tidak baik. Ya, kebanyakan orang di muka bumi ini itu enggak baik. Sehingga kalau kita baik, banyak yang enggak suka. Ya. Aktsaruhum la ya'qilun, aktsaruhum la ya'lamun. Aktsaruhum la yashkurun, kebanyakan orang itu enggak tahu, enggak paham, tidak bersyukur ya dan seterusnya. Banyak di dalam Al-Qur'an disebutkan demikian. Kebanyakan manusia di bumi ini demikian. Sehingga kalau kita ingin baik, mereka pun akan mengatakan perkataan-perkataan yang jelek kepada kita. Maka di sini Allah mengingatkan setelah perintah untuk tabattul, untuk konsentrasi ibadah, untuk ikhlas kepada Allah, untuk kita berkonsentrasi ya menyelesaikan pekerjaan kita, kemudian kita konsentrasi untuk beribadah kepada Allah, kita jalani itu, maka sabar atas apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang. Wahjuruhum hajran jamila, dan tinggalkanlah mereka dengan peninggalan yang baik. Hajarlah mereka dengan hajar yang baik. Nanti kan diterangkan bagaimana itu hajar yang baik. Ya, hajar yang jamil, yang indah. Ya. Wadharni wal mukadzibin ulin ni'mati wa mahilhum qalila. Dan biarkanlah aku bersama dengan orang-orang yang mendustakan agama ini, yang sudah Allah berikan kepadanya berbagai macam kenikmatan. Dia memiliki berbagai macam kenikmatan dunia. Wa mahilhum qalila. Ya. Allah akan tunda orang-orang pendusta tersebut, pendusta agama tersebut sebentar di dunia ini. Inna ladaina ankala wa jahima, sesungguhnya di sisi kami memiliki kerangkeng-kerangkeng dan neraka jahannam. Wa ta'aman dha ghussati wa 'adaban alima, kami memiliki makanan-makanan yang memiliki duri-duri ya, yang akan menyobek kerongkongan-kerongkongan ketika dimasukkan ke dalamnya dan memiliki azab yang sangat pedih. Yawma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu katiban mahila, hari di mana bumi dan gunung itu digoncangkan. Dan ketika itu yang namanya gunung itu bagaikan seperti kerikil-kerikil yang berjalan ketika digoncangkan. Inna arsalna ilaykum rasulan syahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami utus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun utusan pula. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Tetapi Fir'aun justru menyelisihi perintah rasul tersebut, maka kami azab dia dengan azab yang begitu pedih. Fakaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Bagaimana kalian tetap kufur? Ya, bagaimana kalian itu tidak takut? Ya, kepada satu hari yang pada hari tersebut anak-anak kecil akan beruban. Kenapa kalian masih berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? As-sama'u munfatirun bih. Langit ketika itu ya retak, hancur. Kana wa'aduhu maf'ula, dan sesungguhnya janji Allah itu pasti akan terpenuhi. Berkata Al-Imam Al-Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala amiran rasulah bis-sabri 'ala ma yaquluhu man kadzdzabahu min sufaha'i qaumih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, memerintahkan rasulnya untuk bersabar. Untuk bersabar terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mendustakannya dari kalangan orang-orang dungu dari kaumnya. Kenapa dikatakan dungu? Karena mereka tahu Nabi Muhammad adalah rasul. Mereka tahu Nabi Muhammad itu jujur. Amin. Ya. Gak mungkin berbohong, tetapi mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai pendusta. Sehingga di sini dikatakan adalah sufaha'i qaumi, orang-orang dungu dari kaumnya. Wa ayyuhjuruhum hajran jamila, yaitu hendaknya meninggalkan mereka dengan cara yang baik. Ya, wa huwal ladzi la itaba ma'ah, yaitu dengan meninggalkan mereka tidak ada sesuatu yang tercela pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala lahu mutahaddidan likufari qaumihi mutawa'idan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang Quraisy, mengancam mereka semua. Wa huwal 'azhim alladhi la yaqumu li ghadabihi syai'. Dan dialah Allah yang Maha Agung, di mana kalau Allah sudah murka, maka tidak ada yang bisa meredam kemurkaan Allah ketika itu. Allah akan marah ya, ketika itu dengan kemarahan yang belum pernah Allah marah sebelumnya seperti itu. Wa dharni wal mukadzibina ulin na'mah. Biarkan aku dengan orang-orang yang mendustakan agama ini yang sudah Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Aida'ni wal mukadzibin al mutarafina ashabil amwal. Biarkan aku untuk menyiksa ini para pendusta, orang-orang yang sudah mendapatkan gelimangnya harta. Fa innahum ala ta'ah aqdar min ghairihim. Di mana orang-orang tersebut kalau melakukan ketaatan itu lebih mampu dibandingkan yang lainnya. Ya. Orang-orang kaya yang sehat, yang nikmat melimpah hartanya, kalau mereka ingin melakukan ketaatan lebih mampu daripada orang-orang miskin. Mereka tidak harus, ya tidak ada beban untuk mencari sesuap nasi, mengganjal perutnya. Karena mereka sudah melimpah ruah hartanya. Berbeda dengan orang-orang miskin. Dia beribadah dalam keadaan mengganjal perutnya karena lapar. Dia beribadah dalam keadaan ya masih memikirkan anaknya yang masih kelaparan di rumah, istrinya yang menunggu. Tetapi orang-orang kaya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dalam keadaan tidak memikirkan perkara demikian. Usahanya sudah ada yang menjaga. Ya, tokonya sudah ada yang menjaga. Hartanya sudah 7 turunan disimpan. Maka seharusnya mereka untuk taat kepada Allah lebih mampu daripada orang-orang miskin. Wa hum yutalibuna minal huquq bima laysa 'indahum ghairihim. Dalam keadaan mereka dituntut dari hak-hak ya, dituntut dari hak ya, hak-hak mereka yaitu orang-orang kaya tersebut, dengan apa yang tidak ada pada yang lainnya. Wa mahilhum qalila ay ruwaida, maka Allah tangguhkan bagi mereka sebentar saja di dunia ini. Mereka rasakan kenikmatan-kenikmatan dunia sebagaimana Allah berfirman dalam surah Luqman, numatti'uhum qalilan thumma natruhum ila adzabin ghalid. Kami akan berikan kenikmatan kepada mereka qalilan, sedikit. Kenikmatan dunia sebesar apapun itu sedikit. Thumma natruhum, kemudian kami akan campakkan mereka, lemparkan mereka ila adzabin ghalid, ke dalam azab yang begitu luar biasa. Ya. Walihada qala hahuna, oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ladaina ankala, sesungguhnya di sisi kami memiliki angkal, angkal wahiyal quyud, kerangkeng-kerangkeng untuk menali mereka. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Tawus, Muhammad Ibn Ka'ab, Abdullah Ibn Buraidah, Abu Imran Al-Juwayni, Abu Majlis, Al-Duhak, Muhammad Ibn Abi Sulaiman, Qatadah, Sudi, Ibn Mubarak, Thawri, dan bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf. Maksud daripada angkala yaitu al-quyud, tali yang akan mengkerangkeng mereka. Wa jahima wa hiya sa'ir al-mutarrimah, yaitu neraka yang sangat menyala-nyala apinya, yang sangat menggetarkan ya jiwa orang yang melihatnya. Dia akan begitu takut ketika melihat neraka tersebut. Wa ta'aman dha ghussah, dan makanan-makanan yang memiliki ghussah, yang memiliki ya duri-duri yang sangat tajam. Qala Ibnu Abbas, yanshubu fil halqi fala yadkhulu wala yakhruj, dimasukkan ke dalam kerongkongan seorang yang ada di dalam neraka jahannam, kemudian setelah masuk ke dalam kerongkongan akan menyumbat kerongkongan tersebut dan tidak bisa dimasukkan ke dalam perut dan tidak bisa dikeluarkan lagi lewat mulut. Kita bayangkan ya, kalau seseorang itu menenggak biji, bijinya itu di sini, nggak bisa dikeluarin, nggak bisa dimasukin, kayak apa rasanya? Apalagi memiliki duri yang akan menusuk-nusuk kerongkongan dan tenggorokan dia, akan menyobek-nyobek, masuk nggak bisa, keluar nggak bisa. Wa adzaban alima, dan kami memiliki azab yang pedih bagi orang-orang kafir tersebut, yaitu yauma tarjuful ardu wal jibal ay tazalzal, yaitu hari di mana bumi dan gunung itu akan berguncang. Wa kanatil jibalu katsiban mahila, ketika itu gunung seolah-olah katsiban mahila ay tasiru ka kithbanir ramal ba'da ma kanat hijarah sama, yaitu bagaikan lemparan-lemparan kerikil di mana sebelumnya itu adalah batu. Jadi batu dihancurkan kemudian akan menjadi kerikil-kerikil kecil. Itulah gunung ketika itu. Ya, gunung digoncangkan kemudian akan hancur layaknya batu yang besar kemudian hancur menjadi kerikil. Demikianlah gunung. Tsumma innaha tansafu nasafa fala yabqa minha syai'un illa dhahaba hatta tasira al-ard qa'an safsafa. Kemudian ya, bumi pun akan diratakan ya, sehingga tidak tersisa dari bumi tersebut sampai seperti dataran yang benar-benar terhampar lurus. La tara fiha iwaja, engkau tidak akan melihat di gunung, di bumi tersebut pada hari kiamat, yaitu nanti dibangkitkan, tidak ada yang melengkung-lengkung dari bumi tersebut, tidak ada yang cekung dan tidak ada yang berunduk, tidak ada lembah, tidak ada gunung, semuanya rata. Wadian wala amta, semuanya rata ya, tidak ada yang bergelombang-gelombang. Wa ma'nahu la syai'a yankhafidu wala syai'a yartafi'u, tidak ada yang cekung, tidak ada yang meninggi, semuanya nanti diratakan ya. Tsumma qala ta'ala mukhatiban likufari quraisy, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara orang-orang Quraisy. Wal muradu sa'irun nas, tetapi yang dimaksud adalah seluruh manusia, walaupun arah pembicaraannya kepada orang-orang Quraisy, tetapi yang dimaksudkan adalah seluruh manusia. yaitu inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Kami utus kepada kalian seorang utusan yang menjadi saksi atas kalian. Ai bi a'malikum, akan menjadi saksi atas perbuatan kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Tetapi Fir'aun tadi menyelisihi, menentang rasul tadi, maka kami pun azab dia dengan azab yang pedih. Ya, dikatakan oleh Abbas, Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Sudain Ats-Tsauri, akhdaw wabila ay syadida, azab yang sangat dahsyat. Ay fahdharu antum an tukadzibu hadzal rasula fayusibukum ma asaba fir'aun. Hati-hatilah kalian semua, jangan sampai kalian mendustakan rasul ini, karena akan menimpa kalian apa yang seperti menimpa Fir'aun. Jika kalian mendustakan rasul, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan menimpa kalian semisal apa yang menimpa Fir'aun, berupa azab yang pedih. Ya. Apa yang menimpa Fir'aun? Azab yang pedih itu sebelum azab di dalam kubur dan di dalam azab api neraka. Apa itu? Yaitu dia taubatnya telat. Taubatnya terlambat. Ya. Yaitu hatta idza adrakahu al-gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Itu pernyataan Fir'aun di akhir hidupnya. Ya. Ketika lautan sudah menenggelamkannya, dia mengatakan amantu, aku beriman bahwasanya tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang patut diibadahi melainkan sesembahannya Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin, dan aku nyatakan sekarang masuk Islam. Intinya Fir'aun ini mengucapkan kalimat syahadat dan menyatakan masuk Islam. Maka Allah jawab, al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang? Baru sekarang kamu ucapkan syahadat? Baru sekarang kamu nyatakan masuk Islam dalam keadaan sebelum yang kau melakukan kerusakan yang begitu parah? Yaitu tobatnya ketika nyawa sudah sampai di sini. Ya, jangan sampai ikhwan fillah azakumullah. Karena seseorang yang sudah ketika hadaratil maut sudah istihdar, malaikat sudah datang, dua malaikat sebelum malaikat pencabut nyawa ada dua malaikat yang datang. Dia sudah melihatnya. Sudah diperlihatkan apa yang akan menjadi nasib dia. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, ketika dia sudah menyaksikan azab di hadapan mata, dua malaikat yang bengis sudah mendatanginya, ya sudah. Artinya nyawa sudah sampai di kerongkongannya. Tinggal dicabut saja oleh malaikat maut. Ya, sudah telat, taubatnya telat. Inilah hukuman bagi orang-orang yang selama hidupnya mendustakan rasul, menyelisihi perintah-perintah rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hukuman yang sangat berat dia rasakan adalah dia taubatnya terlambat, nyawanya sudah sampai di kerongkongan, dia menyatakan bertaubat, menyatakan menyesal dari perbuatannya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, demikianlah. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bertobatnya di akhir hidup kita, yaitu bertobatnya di saat ghar-gharah, nyawa sudah sampai di sini. Ya. Tetapi hendaknya kita banyak-banyak bertobat dimulai dari sekarang. Ya. Dimulai dari masa muda kita, masa sehat kita, masa tenggang kita, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu esok akan terjadi apa. Ya, fadhil dikumandangkan azan. Allah, Allah. Setelah Allah memberingatkan tadi, fahdharu antum an tukadzibu hadzal rasula fayusibukum ma asaba fir'aun. Hati-hati kalian. Ya, hati-hati kalian jika mendustakan rasul ini, maka akan menimpa kalian semisal apa yang menimpa Firaun. Haitsu akhadahu Allahu akhdha 'azizin muqtadir, ketika Allah azab dia dengan azab yang begitu pedih. Allah cabut nyawanya tanpa dia duga-duga. Dia sedang bangga-bangganya, sedang congkak-congkaknya ingin membunuh Firaun, ingin membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Tiba-tiba saat sombong-sombongnya meninggi, saat dia benar-benar merasa dirinya kuat dan hebat, tiba-tiba Allah matikan dia. Jangan sampai kita seperti itu. Saat kita menentang Rasul, menentang agama, tiba-tiba saat itulah Allah cabut nyawanya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai saat kita lagi maksiat, Allah cabut nyawa kita. Sallallahu salamu wal afiyah. Ya. Wa antum awla bil halak wa dammar in kazabtum rasulakum. Dan kalian itu lebih pantas untuk binasa, lebih pantas untuk hancur jika kalian mendustakan rasul kalian ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna rasulakum asyrafu wa a'zamu min Musa ibn Imran. Dikarenakan rasul kalian ini Nabi Muhammad lebih mulia. Lebih mulia, lebih agung dibandingkan Nabi Musa ibn Imran. Ya, sehingga kalau kita mendustakan rasul, dosanya itu lebih besar dibandingkan pendustaannya Fir'aun kepada Nabi Musa. Jika kita menentang rasul, Rasul Nabi Muhammad SAW, maka dosa kita lebih besar daripada orang Yahudi yang mendebat Nabi Musa AS. Karena Nabi Muhammad SAW lebih mulia, lebih agung kedudukannya dibanding Nabi Musa. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah Ta'ala, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Bagaimana kalian itu? Tidakkah kalian takut terhadap satu hari? Ya, yang anak-anak itu akan memutih rambutnya, akan beruban jika kalian tetap kufur. Nanti akan diterangkan ada dua makna ayat ini. Yahtamilu ayakuna yawman ma'mulan litattaqun. Bisa dimaksudkan adalah yawman ini sebagai ma'mul atau sebagai maf'ul bagi kalimat tattaqun. Yaitu bagaimana kalian tidak takut terhadap hari kiamat ini? Ya, sebagaimana qiraahnya Ibnu Mas'ud, fa kaifa takhafuna ayyuhan nas yawma yaj'alul wildana shiba in kafartum billah wa lam tusaddiqu bih. Bagaimana kalian itu wahai manusia? Ya. Takut kepada tidak takut kepada hari yang anak-anak itu akan beruban jika kalian kufur kepada Allah dan tidak membenarkan Rasul tersebut. Atau bisa bermakna ayyakuna ma'mulan likufratihim. Atau bisa makna yauman ini ma'mul dari kekufurannya. Jadi bisa kita istilahnya ada fa'il, ada maf'ul, ada subjek, predikat, objek. Ya. Kalimat yauman bisa jadi objek dari kalimat bagaimana kalian tidak takut terhadap hari kiamat. Begitu. Jika kalian kufur. Kemudian yang kedua adalah jika bagaimana kalian tidak takut ketika kalian mengingkari hari kiamat, begitu. Jadi yang pertama yauman ini sebagai maf'ul, ma'mul atau sebagai objek daripada kalimat tattaqun. Adapun tafsiran yang kedua, yauman ini objek, ma'mul atau maf'ul daripada kalimat kafartum. Sehingga fa'alal awal atas makna yang pertama, kaifa yahsulu lakum aman min yaumi hadzal faz'al 'adzim in kafartum. Bagaimana mungkin kalian akan mendapatkan keamanan di hari yang besar ini jika kalian kufur kepada Allah? Yang pertama, ini maknanya lebih jelas lagi. Ya. Kalau kita tahu sedikit bahasa Arab, maka kita akan paham dengan penjelasan yang pertama tadi. Bagi yang tidak, maka penjelasan ini lebih bisa kita pahami, yaitu maksudnya kaifa yahsulu lakum aman miyawmin hadzal faz'i miyawmi hadzal faz'i al'azimi in kafartum. Bagaimana mungkin kalian akan merasakan keamanan di hari yang sangat besar ini, di hari kiamat, in kafartum, jika kalian melakukan kekufuran? Artinya enggak mungkin orang yang kufur itu akan mendapatkan keamanan di akhirat. Wa ala tsani, penafsiran yang kedua, kaifa yahsulu lakum taqwa in kafartum yaumal qiyamati wa jahadtumuhu. Ya. Bagaimana akan terhasilkan bagi kalian ketakwaan? Artinya enggak mungkin kalian menjadi bertakwa ketika kalian mengkufuri hari kiamat ini dan mengingkari hari kiamat ini. Jadi orang yang mengingkari hari kiamat enggak mungkin menjadi orang yang bertakwa. Ya, ini dua penafsiran ini. Yang pertama tadi apa? Ulangi. Tidaklah mungkin orang yang kufur mendapatkan keamanan pada hari kiamat. Penafsiran yang kedua, tidak mungkin ya, orang yang mengingkari hari kiamat itu termasuk orang yang bertakwa, enggak mungkin. Paham ini penafsirannya berarti? Ya. Kilahuma ma'nan hasan, keduanya makna yang bagus, walakin al-awwal aula, tetapi yang pertama tadi lebih pas dengan konteks kalimat di sini. Bahwasanya tidak mungkin kalian akan mendapatkan keamanan. Akan mendapatkan keamanan pada hari kiamat jika kalian melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma'na qawlihi, dan makna dari firman Allah taala yauma yaj'alul wildana shiba. Hari di mana anak-anak akan beruban, ay min shiddati ahwalihi wa zalzalihi wa balabulihi, yaitu karena dahsyatnya, kengeriannya, kegoncangannya dan kehancurannya. Ya, wadzalika hina yaqulu Allahu ta'ala li Adam, yaitu ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam, ib'ats ba'san nar. Ya, utuslah rombongan penduduk neraka jahanam. Fa yaqul minkam, dari berapa ya Allah? Fa yaqul min kulli 1999 ila an-nar wa wahid ila al-jannah. Dari keturunanmu setiap 1000 itu ada 999 yang masuk neraka dan yang satu yang masuk surga. Allahu Akbar. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamnya, haddatsana Yahya ibn Ayyub al-Allaf qala haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala haddatsana Nafi' ibn Yazid qala haddatsana Utsman ibn Athaa' al-Khurasani an abihi an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a yawma yaj'alul wildana shiba, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala yawma yaj'alul wildana shiba. Qala, beliau bersabda, dzalika yaumul qiyamah wa dzalika yauma yaqulu Allahu li Adam. Itu adalah hari kiamat. Hari di mana Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Qum fab'ats min dzurriyyatika ba'atsan ila an-nar." Pergilah engkau dan bawalah dari keturunanmu orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Qala minkam ya Rabbi, dari berapa wahai Rabbku? Qala min kulli alfin tis'amia wa tis'auna, ya, wa yanju wahid, yaitu dari setiap 1999 akan masuk neraka dan yang selamat hanya satu. Fashtada dhalika ala al-muslimin wa arafa dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mendengar seperti itu kaum muslimin sangat khawatir, sangat gundah, ya, karena dari 1000 yang selamat cuma satu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, hina absara dzalik, ketika melihat ya fi wujuhin, pada wajah-wajah mereka yang penuh dengan ketakutan, pada wajah kaum muslimin, inna bani adam kathir, sesungguhnya keturunan Adam itu sangat banyak. Wa inna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam, dan Ya'juj wa Ma'juj adalah keturunan Adam. Wa innahu la yamutu minhum rajulun hatta yura lisulbihi al hatta yura lisulbihi alf rajulin fafihim wa fi ashbahim junnah lakum, yaitu Ya'juj wa Ma'juj keturunan Adam, ya, Ya'juj wa Ma'juj, ya, keturunan daripada Yafith bin Nuh, kemudian ditarik sampai Nabi Adam. Intinya Ya'juj wa Ma'juj ini keturunan Adam, tidaklah mati satu dari mereka sampai dia melihat, ya, 1000 dari keturunannya, ya, dan ya pada mereka dan yang serupa dengan mereka adalah junnah lakum, yaitu sebagai tameng bagi kalian, ya. Ini hadis gharib bersendirian dalam periwayatan ini, demikian pada awal surah Al-Hajj, ya, disebutkan hadis yang serupa dengan ini, ya, walaupun dengan sanad ini ada kemajhulan, ya, ada kedhaifan, tetapi hadis ini, ya, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dalam jalur yang lain. Pada kalimat, ya, fafihim wa fi ashbahihim, pada mereka dan yang serupa dengan mereka, yang serupa dengan mereka adalah orang-orang kafir, ya, ini akan menjadi junnah, menjadi tameng bagi kalian, menjadi penduduk neraka. Tapi bukan berarti tidak ada kaum muslimin yang akan masuk neraka. Ada kaum muslimin yang masuk neraka, namanya jahannamiyun, yaitu seorang muslim yang dia bermaksiat, maka dia akan diazab sesuai dengan kadar kemaksiatannya, tetapi tidak akan abadi di dalam neraka, namanya jahannamiyun, yaitu kaum muslimin, kaum mukminin yang akan mencicipi neraka jahannam dengan sebab kemaksiatannya dan dosanya dan kedzalimannya. Kemudian setelah Allah balas dengan azab tersebut, Allah akan selamatkan dan dimasukkan ke dalam surga. Adapun yang kekal abadi di dalamnya adalah orang-orang kufar. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yaitu tentang Ya'juj wa Ma'juj, ya, ini ada pembahasan tersendiri yang sangat bagus tentang Ya'juj wa Ma'juj, tetapi juga banyak kisah-kisah yang nggak bisa kita ikuti, ya, tentang Ya'juj wa Ma'juj. Terkadang justru yang terkenal itu kisah-kisah yang aneh-aneh, ya, dan biasanya orang lebih seneng yang aneh-aneh. Biasanya yang aneh-aneh itu justru yang nampil di YouTube, itu yang aneh-aneh biasanya. Nah, yang seperti ini, ikhwan fillah na'azukumullah, ya, diceritakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu ada yang apa, wajahnya seperti serigala, itu semuanya yang seperti itu kisah-kisah yang palsu. Ya'juj wa Ma'juj ada wajahnya seperti kita, artinya seperti manusia, keturunan Adam. Ya, manusia seperti kita, Ya. Dan Ya'juj wa Ma'juj ini adalah keturunan daripada Nabi Adam. Tepatnya keturunan dari Yafith bin Nuh. Keturunan dari Yafith bin Nuh. Anaknya Nabi Nuh. Ya'juj wa Ma'juj ini kisahnya pada zaman Dzulqarnain. Ya, Dzulqarnain itu sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ada yang, dan ini mayoritas ulama, bahwasanya mereka memang benar-benar sampai sekarang terhalangi oleh benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain, ya, dan mereka masih terkunci di sana, belum keluar. Ada ulama, sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya, ya, sebagiannya terkunci, sebagiannya sudah bercampur dengan masyarakat, dengan warga yang ada di dunia ini. Maka seluruh daripada orang-orang kafir, maka ada daripada, ya, mereka keturunan daripada Ya'juj wa Ma'juj. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi intinya kita beriman di akhir zaman mereka akan keluar, ya, akan keluar dan akan merusak dunia ini dengan begitu cepat, dengan begitu beringas, dengan begitu bengis, ya, sampai ketika itu Nabi Isa dan bala tentaranya akan terpojok, ya, akan kalah sampai terpojok, ya, sampai kemudian Allah lah yang akan mematikan mereka, bangsa Ya'juj wa Ma'juj, pasukan yang tidak terkalahkan. Allah matikan mereka dengan wabah sampai mereka mati semuanya. Nanti kisahnya insyaallah pada kisahnya nanti, ya, kisahnya Dzulqarnain. Wa qulhu ta'ala as-sama'u munfatirun bih. Berkata Al-Hasan dan Qata'i bisababihi min syiddatihi wa haulihi. Langit tersebut terbelah, retak dan hancur dengan sebab daripada kegoncangan, kedahsyatan pada hari kiamat. Ya. Wa minhum may yu'idu dhamir 'ala Allah. Ada ulama yang berpendapat dhamir pada kalimat bihi, kata ganti pada bihi, ya, ini kembali kepada Allah, yaitu langit retak dan hancur karena takut kepada Allah. Ya. Kalau penafsiran yang pertama tadi, langit hancur karena dahsyatnya hari kiamat. Kalau penafsiran yang kedua, langit hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qauluhu ta'ala kana wa'duhu maf'ula, bahwasanya janji Allah pasti akan ditepati. Ai kana wa'du hadzal yaum maf'ula, bahwasanya janji akan datangnya hari kiamat pasti akan terjadi. Waqi'an la mahalata kainan la mahida anhu, yaitu pasti terjadi, ya, tidak bisa digeser, pasti terjadi, tidak bisa diingkari. Ini pasti, ya, sehingga tidak usah bertanya-tanya. Yas'aluna ayyana mursaha, orang-orang kafir sering mengatakan, katanya sudah dekat hari kiamat, ayyana mursaha, kapan terjadinya? Ya, kalau memang kiamat terjadi, kapan terjadinya? Ya, maka kita jawab, ya, karena wa'aduhu maf'ula, pasti akan terjadi. Kapannya? Pasti terjadi. Bahkan kalau belum terjadi, hancur dunia ini, antum sudah mati, ya, antum sudah berada di fase daripada hari kiamat. Ya. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, ya, demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian kepada kita semuanya, bagi orang yang beriman itu merupakan rahmah dari Allah, bagi orang yang kafir itu azab bagi Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya sama, bencananya sama, gempa bumi, tanah longsor, penyakit, wabah. Tapi pembedanya, bagi orang yang beriman akan menjadi rahmah, bagi orang kafir akan menjadi azab, ya, qabla azabil akbar, sebelum azab yang terbesar. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar, ya. Kita di dalam menghadapi kehidupan dunia ini sabar, semuanya pasti akan ada akhirnya, akan ada ujungnya, ya. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Setelah mudah diuji lagi dengan kesulitan. Setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan semuanya pasti akan ada ujungnya. Ya. Kalau tidak diselesaikan masalahnya, ya, kitanya yang meninggal dunia. Selesai masalahnya. Ya, tetapi bagi orang yang beriman, ya, selesai masalah di dunia adalah untuk menghadapi perkara yang lebih dahsyat ketika itu, yaitu tentang hari akhir. Sehingga dunia kita jalani, akhirat kita rencanakan untuk mendapatkan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, tidak ada kesusahan, tidak ada kepayahan, tidak ada kesedihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.